بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kitab Al-Qaul Al-Mufid ala kitab At-Tauhid yang sudah memasuki bab yang ke-11 sebagaimana telah diawali pada pertemuan yang terakhir. Kita sudah memasuki bab yang ke-11 dari kitab At-Tauhid. Sebelum kita melanjutkan, hendaknya dipersiapkan mushaf di hadapan antum masing-masing karena kita akan membahas insyaallah taala salah satu dari ayat Al-Qur'an. Mengingatkan bahwa bab yang sedang kita bahas tentang la yuzbah lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak disembelih karena Allah, maksudnya suatu sembelihan di tempat yang di sana disembelih padanya selain Allah Jalla wa'ala. Bab yang sedang kita bahas kaitannya dengan tempat. Seseorang menyembelih suatu sesembelihan, suatu kurban, yang kurbannya tadi diperuntukkan karena Allah Jalla wa'ala, akan tetapi disembelihnya pada suatu tempat yang di sana dilakukan sesembelihan kepada selain Allah. Maka bab inilah yang diketengahkan oleh muallif rahimahullahu taala setelah tadinya bab yang lalu, bab yang ke-10 berkaitan pula dengan masalah penyembelihan. Kita masih ingat pembahasan yang lalu bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab yang terkait dengan penyembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah. Nah, maka pada bab ini muallif berpindah dengan bab yang masih terkait dengan bab yang sebelumnya. Maka oleh karenanya disebutkan syarahnya oleh Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah, sungguh alangkah bagusnya penyajian yang disebutkan oleh muallif menata suatu karya bab yang satu menuju bab yang berikutnya, perpindahannya secara teratur. Telah kita rasakan sendiri pada bab yang lalu, bab yang terkait dengan penyembelihan kepada selain Allah, maka pada bab ini berkaitan dengan masalah tempatnya. Kenapa masalah tempat juga dibahas padanya? Apa yang diatur di dalam agama Allah Jalla wa'ala, sebabnya ada dua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, li'annahu muwafaqah lil musyrikin fi zahiril hal. Karena ini merupakan bentuk mencocoki perbuatan mereka kaum musyrikin pada keadaan yang tampak. Musyrikin menyembelih kurban di sana, kemudian muslimin menyembelih kurban di sana, walaupun yang disembelih karena Allah Jalla wa'ala. Maka itu suatu yang dihindari, bahwa amalan yang dilakukan karena Allah Jalla wa'ala tetapi tempatnya menyamai mereka, itu dihindari dan dijauhi. Karena tidak akan mungkin sama kaum muslimin dengan selainnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, memungkinkan sekali syaitan akan masuk pada hati kita dengan niat yang jahat, dengan niat yang jelek. Namanya hati, tidak bisa seseorang merasa aman. Maka Islam memperhatikan dan juga menyelamatkan dari pengikutnya, agar jangan sampai kemudian hati yang tadinya sudah bertauhid, hati yang tadinya sudah benar, kemudian bergeser secara tidak terasa ataupun terasa, maka akan menyamai, akan adanya kecondongan dengan perbuatan mereka. Demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala. Semoga tentunya kita mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sebutkan. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa sebab masalah tempat juga dibahas dan tidak boleh menyamai dari apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian yang kedua, mengapa muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini? Apa yang menjadi alasan beliau sebutkan secara khusus bab ini? Disebutkan di dalam kitab Qurratul Uyun bahwa terjadi pada masyarakat Najd waktu itu. Masyarakat Najd adalah masyarakat yang berada di wilayah Jaziratul Arab. Nam, yang saat itu bernama dengan Najd. Nam, semasa hidup Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, masyarakat di sana dan juga mungkin selainnya, sebelum dakwahnya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah untuk mendakwahkan kepada Tauhid, maka mereka melakukan penyembelihan yang diperuntukkan untuk para jin, yang diperintahkan atau diinginkan dalam rangka untuk menyembuhkan suatu penyakit, apa yang menimpa mereka, maka kemudian mereka melakukan sesembelihan di suatu tempat yang khusus menurut mereka, agar terkabulnya apa yang mereka inginkan. Naam. Maka Allah Jalla wa'ala menyelamatkan dakwah ini dari kesyirikan yang bergelimang pada mereka melalui dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Berubahlah wilayah Jaziratul Arab yang tadinya dalam kondisi kesyirikan berubah menjadi tauhid, berubah menjadi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenarnya. Inilah Mengapa beliau letakkan bab secara khusus? Karena di saat itu terjadi. Naam. Alhamdulillah, dengan izin Allah Jalla wa'ala, dakwah tersebar. Naam. Baik dari kalangan masyarakat secara keumuman maupun juga di kalangan waliul amr di masa itu, yang mana dakwah beliau didukung oleh Muhammad Al-Su'ud rahimahullahu taala, dan sampai hari ini negara Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah terjaga di atas ketauhidan. Naam. Dan secara tegas melandaskan negara itu berdasarkan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafin as-salih. Semoga Allah Jalla wa'ala jaga negara tersebut. Dan kita diharuskan untuk berloyalitas kepada saudara kita yang beriman. Naam. Dan mereka-mereka yang memperjuangkan tauhid sampai hari ini dan seterusnya insyaAllah ta'ala. Naam. Maka taulah alasan kita mengapa beliau letakkan bab ini secara khusus. Kemudian, sebagaimana biasanya setiap bab beliau bawakan dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan ayat yang beliau sebutkan adalah surat At-Taubah ayat yang ke-108. Disebutkan hanya secara singkat oleh beliau menukil awal ayat 108. La taqum fihi abada. Nah, mungkin di antara cetakan lain dicantumkan secara lengkapnya ayat ke-108. Tapi pada sebagian cetakan hanya disebut beberapa kata saja. La taqum fihi abada. Namun sebelum kita bahas ayat ke-108 itu, nah, perlu bagi kita untuk mengetahui mengapa Allah Jalla wa'ala sebutkan demikian. Maka kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-107. Maka tafadhalu, dibuka At-Taubah ayat yang ke-107. Allah Jalla wa'ala menyatakan, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Kata Allah Jalla wa'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا, dan mereka yang menjadikan. Mereka yang dimaksudkan di sini adalah di antara kaum munafik. Ada di antara orang-orang munafik yang menjadikan masjidah dirara, masjid itu sebagai upaya untuk menimbulkan kemudaratan. Menimbulkan kemudaratan, maksudnya kemudaratan kepada orang-orang yang beriman. 6. Mengapa masjid itu dikatakan dirar? Yang sesungguhnya pada asalnya, laisa lil masjid dirar. Pada hakikatnya tidaklah ada masjid itu yang memudaratkan. 6. Namun mengapa dikatakan memudaratkan? Innama huwa li ahli, karena yang menghuni atau yang berada di dalamnya dari manusia. Adapun masjidnya tidak memudaratkan, tetapi adalah orang-orangnya yang ada di dalamnya. Demikian yang dikatakan oleh ahlu tafsir. Lebih lanjut kita mengetahui apa makna dirar. Dirar secara bahasa disebutkan oleh para ulama, alladzi laka bihi manfa'ah, adalah yang memberikan manfaat kepadamu, wa'ala jarika fihi madarrah, sementara terhadap tetanggamu dia memberikan kemudaratan. Ini definisi yang pertama. Memberikan manfaat kepadamu tetapi mencelakakan saudaramu. Memberikan kemudaratan kepada tetanggamu, kepada saudaramu. Makna atau definisi dirar secara bahasa pula yang kedua, alladzi laisa laka fihi manfa'ah, yang tidak ada manfaat bagimu. Wa'ala jarika fihi al-madarrah, sementara terhadap tetanggamu, terhadap orang lain, dia memberikan kemudaratan. Bisa dipahami? Semakin lebih jauh lagi kita mengetahui makna dirar. Nah, yang kedua adalah bagimu tidak ada manfaat, tapi justru kemudaratan itu tertimpakan kepada orang lain. Maka dari dua definisi itu maknanya adalah sama. Nah, sama-sama mudarat bagi yang lain. Entah kamu dapat manfaat atau tidak, yang jelas pihak selain kamu mendapatkan kemudaratan. Nah, demikian insyaallah taala yang bisa disimpulkan. Nah, maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, dan orang-orang yang menjadikan masjid itu sebagai dirar, sebagai upaya untuk menimbulkan kemudaratan tentunya kepada orang-orang yang beriman, wa kufran, dan juga sebagai upaya dilakukan kekafiran padanya, di dalamnya, kekufuran kepada Allah Jalla wa'ala. Maka jika dilakukan demikian, maka bisa dikatakan sebagai masjid dirar. Karena berakibat, berimbas kepada lainnya, kemudaratan, penyimpangan. Wa tafriqan bainal mu'minin. Dan juga dijadikan masjid itu sebagai tafriq, memecah belah, bainal mu'minin, di antara orang-orang yang beriman. Nah, yang seharusnya kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, masjid itu bisa dilakukan dua shaf, barisan salat, tapi karena adanya masjid dirar akhirnya jadilah setengah shaf. Nah, maka dengan itu memecah belah di antara kaum mukminin. Nah, yang keempat, wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qablu, dan juga sebagai upaya untuk irsadan, untuk menunggu kedatangan, liman haraballaha wa rasulah, terhadap orang yang memerangi Allah dan juga memerangi rasulnya, min qablu, sejak dahulu. Sudah berapa tadi yang sudah kita dapatkan? Nah, masjid tadi difungsikan untuk kemudaratan. Ada empat, sebagai masjid dirar, menimbulkan kemudaratan, dan juga sebagai kufran, kekafiran, dan yang ketiga, tafriqan bainal mu'minin, memecah belah barisan kaum mu'minin, dan yang keempat, apa? Untuk menunggu kedatangan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Siapakah yang dimaksudkan dengan itu? Menunggu kedatangan dia. Disebutkan orang yang ditunggu tadi adalah Abu Amir. Abu Amir Ar-Rahib. Ar-Rahib artinya pendeta. Pendeta kaum Nasrani. Naam. Dia seorang yang fasik. Maka dikatakan Abu Amir Al-Fasik Al-Khazraji. Berasal dari kaum Khazraj. Naam. Yang mana Abu Amir ditunggu kedatangannya dari Syam. Syam nama di saat itu dan sudah terpecah menjadi beberapa negara, di antaranya Suriah. Maka ditunggu kedatangannya Abu Amir dari sana untuk bisa sholat di masjid yang mereka bangun, yang mereka dirikan. Mereka mendirikan masjid. Di saat masjid itu sudah ada bagi orang-orang yang beriman. Nah, masjid yang dimaksud adalah Masjid Quba. Maka keberadaan Abu Amir, dia memiliki hubungan dengan kaum musyrikin, punya relasi, punya kedekatan dengan mereka. Nah, maka didirikannya masjid itu atas saran dari dia, Abu Amir. Nah, maka berkumpullah mereka untuk membuat suatu ketentuan atau peraturan-peraturan untuk membuat makar dan tipu muslihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Naam. Maka ayat ini sebagaimana diriwayatkan turun terkait dengan Abu Amir Ar-Rahib. Naam. Maka mereka bikinlah Masjid Dirar untuk mengintai keberadaan orang-orang yang beriman dan juga sekaligus menunggu orang-orang yang ditunggu-tunggu. Itulah Abu Amir, yang ternyata Abu Amir itu mati sebelum kedatangannya. Matilah dia sebelum kedatangannya. Yang tadinya direncanakan bahwa Abu Amir untuk bisa datang dan sholat di sana. Nah, dan sekaligus membawa tentara Ar-Rum, tentara Romawi yang akan memerangi, dipersiapkan untuk memerangi kaum muslimin. Nah, akan tetapi Allah Jalla wa'ala gagalkan keberadaannya. Dia mati di Suriah. Nah, dan masjid yang didirikan mereka oleh kaum munafikin diruntuhkan atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan wahyu yang diterima oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sepulang beliau dari perang Tabuk. Nah, disebutkan oleh ahli tafsir adanya Bani Amr ibn Auf. Bani Amr ibn Auf menjadikan Masjid Quba. Naam. Dan ingin mendatangkan atau mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk datang kepada mereka supaya beliau bisa sholat di sana. Naam. Mendengar rencana Bani Amr ibn Auf, saudara yang satu kabilah yaitu Ghunum ibn Auf muncul sikap hasadnya. Mengapa mereka bisa? Kenapa kami tidak bisa untuk mendatangkan seperti apa yang mereka lakukan? Maka apa yang mereka putuskan? Nabni masjidan. Kalau begitu kita juga bisa bikin masjid. Dan kita pun bisa lakukan apa yang bisa yang mereka lakukan. Kita akan undang Muhammad Nam untuk bisa datang ke tempat kita dan kemudian sholat bersama kita sebagaimana Muhammad sholat di masjid dari kabilah kita. Nam, maka kemudian juga sambil diupayakan didatangkan Abu Amir tadi ke sana, Nam, agar kemudian terlihat jalinan yang erat antara dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu makar yang ingin mereka lakukan. Maka datanglah kabilah Ghunam ibn Auf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sedang bersiap-siap untuk menuju perang Tabuk. Mereka menyatakan, ya Rasulullah, qad banaina masjidan li dzil hajjah. Ya Rasulullah, sungguh kami sudah bangun masjid untuk suatu keperluan. Apa di antara alasan mereka bangun masjid? Katanya untuk menampung ad-du'afa, orang-orang yang lemah, dan juga untuk menampung ahlul illah, orang-orang yang cacat, nam dari segala apa yang mereka rasakan, kemudian bisa ditampung di situ. Mereka sebutkan illahnya tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami menginginkan agar engkau bisa sholat bersama kami dan engkau bisa berdoakan keberkahan untuk kami di sana. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni ala safarin. Sungguh saya sedang mempersiapkan untuk safar. Wa hali syughlin. Oleh karenanya kami sedang dalam keadaan sibuk. Walau qadimna la atainakum. Seandainya nanti sudah pulang dari perang Tabuk, kami kata Nabi akan mendatangi kalian, usallaina lakum fi, dan kami akan salat bersama kalian nanti di sana. Nabi menerima dengan husnudzon, dengan baik sangkanya, tidak tahu apa yang dibalik itu. Nah, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulangnya dari Tabuk akan mendatangi mereka, disebutkan dalam riwayat satu hari atau setengah hari sebelum beliau akan lakukan rencana tadi. Nah, maka turunlah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada beliau. Nah, maka datanglah Al-Quran dengan pemberitaan Masjid Ad-Dirar. Nah, dengan itu Rasulullah s.a.w. paham makar dan apa yang mereka ingin lakukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka diutuslah beberapa orang dari sahabat. Ada empat. Yang pertama adalah Malik ibnu Ad-Dukhthum. Malik ibnu Ad-Dukhthum. Dukhthum. Yang kedua adalah Ma'an ibnu Adi. Ma'an ibnu Adi. Yang ketiga adalah Amir ibn Sakan. Amir ibn Sakan. Dan yang keempat, kita tidak asing lagi, adalah Wahsy. Wahsy adalah yang membunuh paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Hamzah bin Abdul Muttalib pada kejadian perang Uhud dilempar lembing dari arah yang jauh, pembunuh bayaran Hindun. Di saat itu Wahsy kemudian sebelum sepeninggalnya telah masuk Islam. Nah, maka di antara yang diutus oleh Rasul SAW Wahsy untuk menemui mereka. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, intaliqu ila hadzal masjid adh-dhalim ahlahu. Berangkatlah kalian menuju masjid itu, masjid yang zalim penghuninya. Fahdumuhu wa ahraquh. Maka hancurkan dan bakarlah masjid itu. Maka berangkatlah mereka bergegas. Di antaranya Malik tadi, Malik ibnu Dukhthum, itu keluar dari rumahnya sya'latun nar, dengan membawa bara api yang merah. Nah, maka segera mereka beranjak dan membakar masjid dan menghancurkannya. Jumlah mereka ada 12 orang. Mau perlu satu-satu tahu namanya? Nah, ada 12 orang disebutkan di sini semuanya. Sebutkan saya secara cepat. Yang pertama adalah Khidam ibnu Khalid. Khidam ibnu Khalid. Yang kedua Muta'ab ibnu Qushair. Muta'ab ibnu Qushair. Yang ketiga Abu Habibah ibn al-Az'ar. Abu Habibah ibn al-Az'ar. Yang keempat adalah Ubad ibn al-Az'ar. Naam, Ubad ibn al-Az'ar. Yang kelima adalah Ubad ibn Hunayf. Yang berikutnya Jariyah ibn Amir bersama dengan kedua putranya yang namanya Mujammah dan Zaid. Mujammah dan Zaid putra dari Jariyah ibn Amir. Naam. Yang berikutnya Nabtal ibn al-Harith. Yang berikutnya adalah Bahzaj. Yang berikutnya adalah Bajat ibn Uthman. Berikutnya lagi Wadi'ah ibn Thabit. Dan yang kedua belas adalah Tha'labah ibn Hatib. Naam. Demikian disebutkan secara lengkap. Naam. Al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Naam. Demikian beliau sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya wahyu menjalankan dengan segera apa yang diperintahkan oleh Allah jalla wa ala. Naam. Kemudian kelanjutan ayat itu menyatakan wala yahlifunna in aradna illal husna. Mereka melakukan sumpah. Wala yahlifunna. Mereka sungguh dan sungguh sampai bersumpah. Naam. Untuk meyakinkan agar jangan sampai diketahui makar dari mereka. In aradna illal husna. Tidaklah kami menginginkan kecuali husna, kecuali kebaikan. Naam. Berkata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Inilah alasan dan sunnahnya kaum munafikin dari dulu sampai hari ini. Naam, al-aiman al-kadhibah menjadikan sumpah-sumpah mereka itu dengan kedustaan. Naam, maka salah satu buktinya yang diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala pada ayat ini. Wala yahlifunna. Dan mereka sungguh bersumpah. Apa sumpah mereka? In aradna illal husna. Sesungguhnya kami bangun masjid ini tidaklah lain kecuali untuk kebaikan, untuk kemaslahatan muslimin. Nah, untuk menolong dan memperhatikan nasib para du'afa dan sebagainya. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Karena ayat waktu itu masih turun, maka Allah Jalla wa'ala menyebutkan wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sungguh Allah Jalla wa'ala itu menyaksikan, tahu bahwa sesungguhnya mereka itu adalah berdusta. Mereka itu adalah para pendusta. Nah. Berkaitan dengan ayat ini, beberapa manfaat yang disebutkan kata para ulama kami, yakni dari kalangan mazhab Syafi'iyah, kullu masjid bunya ala dirar aw riya'in wa sum'ah fahuwa fi hukmin masjidid ad-dirar. Setiap masjid yang dibangun di atas dirar, kemudaratan, aw riya' aw sum'ah, atau karena riya dan demikian pula karena sum'ah, amalan yang ingin mendapatkan pujian, amalan yang ingin didengar naam oleh manusia, fahuwa fi hukmin masjid dirar, maka hukumnya sama dengan masjid dirar. La tajuz as-salat fihi, sehingga tidak diperbolehkan untuk salat di sana. Naam. Di sisi lain, kata Imam An-Naqqash bahwa mengharuskan seseorang untuk tidak salat di kanisah, di gereja, wa nahwiha, dan yang semisalnya, dengan alasan karena itu dibangun di atas syar, di atas kejelekan. Akan tetapi diberikan keterangan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadza la yalzam, tidak mengharuskan demikian. Kenapa? Karena kanisah, gereja tidak dimaksudkan pembangunannya ad-darar bil ghair, untuk memudaratkan kepada selainnya. Nah, walaupun pada asalnya memang dibangun di atas syar. Nah, akan tetapi kaum Nasara menjadikan gereja, demikian pula kaum Yahudi menjadikan bi'ah, tempat-tempat peribadatan mereka tadi, yang mereka yakini untuk jadikan ibadah untuk mereka. Sebagaimana kaum muslimin menjadikan masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, faftaraqa, maka hendaknya dibedakan keduanya. Maka oleh karenanya telah bersepakat, kata beliau, para ulama, bahwa seseorang yang sholat di tempat itu, pada tempat yang bersih, maka sholatnya diperbolehkan selama di sana tidak ada tamatsil, tidak ada patung-patungnya. Dan telah disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, anna ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kana yusalli fil bi'ah idza lam yakun fiha tamatsil. Beliau pernah lakukan salat di tempat peribadatannya Yahudi apabila atau selama keberadaannya tidak ada at-tamatsil, patung-patung dan sesembahan-sesembahan mereka. Nah, demikian pula diberikan faedah kepada kita apa yang dikatakan oleh para ulama, agar seseorang menghindarkan diri dari tempat-tempat atau masjid yang sebagaimana telah disebutkan pada ayat tadi, untuk menimbulkan kemudaratan, demikian pula dilakukan kekufuran padanya, memecah belah kaum di antara kaum mukminin, maka tentunya dihindari untuk melakukan sholat di sana. Ini ayat yang ke-107. Kemudian barulah sampai pada ayat yang ke-108. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, la takum fihi abada, jangan kamu dirikan sholat padanya selama-lamanya. La takum artinya janganlah kamu sholat. Berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Jalla wa Ala melalui rasulnya menyebutkan kata salat dengan qama. Man qama, siapa yang menegakkan salat karena iman dan ihtisab, maka Allah Jalla wa Ala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kita lanjutkan insyaallah taala pada waktunya nanti bi idznillah taala. Wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.